Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Dimana DJ Opus selalu yang memang dalam dalam hatiku. DJ Opus selalu kesayangan kesayangannya aku. Apalagi orang-orang orang-orang. Dimana DJ Opus selalu yang memang dalam dalam hatiku. DJ Opus selalu kesayangan kesayangannya aku. Apalagi orang-orang pecinta DJ Opus. Performance by DJ Opus Remix. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Aku melanjang. Performance by DJ Opus Remix. Sampai pagi. Sama-sama.